Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah jalla wa ala dan mensucikannya atas limpahan nikmat dan rahmat yang hingga saat ini terus ia kucurkan untuk kita sekalian, baik nikmat-nikmat duniawi ataupun nikmat-nikmat dini yang bersifat agama. Tanpa nikmat dari Allahu Jalla wa Ala, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Kita tidak akan bisa menggerakkan meskipun hanya jari jemari kita. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allahu Jalla wa'ala meskipun ibadah yang paling ringannya. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, baik untuk kemaslahatan dunia kita atau kemaslahatan akhirat kita, semata-mata semuanya adalah karena nikmat dari Allahu Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengingat nikmat Allah adalah sebab datangnya keberuntungan. Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah atas kalian, agar kalian beruntung, agar kalian berhasil. Ma'asyiral muslimin, kata para ulama, sebab yang menyebabkan tatkala seseorang mengingat nikmat Allah dia akan mendapatkan keberuntungan adalah karena seorang hamba tatkala mengingat nikmat Allah, maka dia akan terdorong untuk mensyukuri nikmat Allahu Jalla wa Ala tadi. Dan dengan syukur, nikmat itu akan menetap. Oleh karenanya disebutkan oleh salaf, an-ni'am idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu idza syukirat, apabila disyukuri qarrat, dia akan menetap. Wa idza kufirat farrat, dan nikmat itu apabila dikufuri dia akan lari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sebab yang menyebabkan tatkala seseorang mengingat nikmat Allah dia akan mendapatkan keberhasilan. Dia akan mendapatkan keberuntungan, sekali lagi, karena tatkala seseorang mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan terdorong untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan dengan syukur nikmat tadi dia akan mendapatkan nikmat-nikmat Allahu Jalla wa Ala yang lainnya. Semakin banyak nikmat Allah atasnya, maka barakallahu fikum, semakin besar kesempatan untuk dia mendapatkan keberuntungan berupa jannahnya Allahu Jalla wa Ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian insyaallah ta'ala di majlis malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in. Kita sampai pada hadis yang cukup panjang, yaitu hadis yang ke-36. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau yang mulia ini beberapa petuah-petuah yang manakala kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dan kita akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat dari Allahu Jalla wa'ala atas perbuatan yang kita lakukan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang dikeluarkan secara asalnya oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan bagi seorang mukmin atas kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, dia bukakan jalan untuknya, dia permudah urusannya. Tatkala dia lihat saudaranya mukmin mengalami kesulitan, tertimpa musibah, dari musibah-musibah dunia kemudian dia ringankan untuknya, dia hibur, dia buka jalan untuk dia keluar dari problem yang sedang dia hadapi, maka balasannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan permudah untuknya tatkala dia menghadapi kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah kita baca penjelasannya dari para a'immah, dari para ulama rahimahumullah. Kemudian kita lanjut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Dan barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan membayar hutang, maka balasannya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga sudah kita singgung sedikit penjelasan tentangnya di pertemuan terakhir, di mana barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang adalah bisa jadi dengan memberikan tambahan tempo baginya. Dia berjanji untuk membayar hutangnya tanggal 10, namun tatkala jatuh tempo dia belum bisa melakukannya, belum bisa membayar dan melunasi hutangnya, maka dalam bentuk kemudahan yang harus diberikan kepada orang tersebut adalah kita memberikan tempo, tambahan tempo baginya sebagai kesempatan untuk dia membayar hutangnya. Dan kata Imam Ibnu Rajab, memberi kemudahan dengan jenis yang seperti ini adalah wajib. Adalah wajib. Karena pada asalnya, barakallahu fikum, hutang itu kita berikan kepada saudara kita dalam rangka ta'awun. Dalam rangka saling memberikan manfaat, dalam rangka saling bekerja sama. Bukan dalam rangka mencari keuntungan dari piutang yang kita berikan kepada saudara kita itu. Sehingga apabila kita mengetahui asal daripada memberikan piutang kepada seseorang, memberikan hutang kepada seseorang adalah dalam rangka ta'awun, dalam rangka membantunya, maka sudah selayaknya manakala orang yang kita hutangi kesulitan untuk membayar hutangnya, kita berikan tempo tambahan baginya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Apabila orang yang berhutang itu dzu usrah, orang yang punya kesulitan, Belum bisa dia bayar hutang pada tanggal yang dia janjikan dia akan membayar hutang pada tanggal tersebut. Kata Allah Jalla wa'ala, fanadhiratun, maka harus diberikan tempo tambahan. Sampai kapan? Ila ma'isara, sampai dia mudah. Berikan tambahan tempo 7 hari lagi. Berikan tambahan tempo 10 hari lagi dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Memberikan kemudahan kepada orang yang membayar hutang dengan memberikan tempo tambahan manakala dia kesulitan membayar hutangnya, dan ini wajib. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang dengan melepaskan hutang darinya. Menganggap lunas. Dan ini barakallahu fikum hukumnya kata para ulama tidak sampai kepada derajat wajib. Yang ini hukumnya adalah sunnah, namun memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa manakala seseorang melakukannya untuk saudaranya. Barakallahu fikum, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menceritakan seorang dari kalangan Bani Israel yang punya kebiasaan memberikan hutang kepada orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana tajirun yudayinun nas. Dahulu, di masa dahulu, ada orang yang kerjaannya ngasih hutang buat orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, dan tatkala dia melihat ada orang yang kesulitan membayar hutang, qala li sibyani, dia berpesan kepada anak-anaknya, tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza anna, permudah urusannya, lepaskan hutangnya, semoga dengan itu Allah memaafkan kita dan Allah mengampuni kita. Ini harapannya barakallahu fikum. Maka kata Nabi SAW, orang tadi yang terbiasa memberikan hutang kepada orang lain dan tatkala orang yang dia hutangi kesulitan membayar hutang, dia memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk melepaskan hutang orang tersebut, kata Nabi SAW tentang orang ini, fatajawazallahu anhu, maka Allah Jalla wa'ala mengampuninya, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, ini berarti barakallahu fikum adalah keutamaan yang luar biasa. Dengan seseorang melunaskan hutang dari orang yang kesulitan membayar hutang, ya, dengannya dia akan mendapatkan sebab-sebab ampunan dan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan juga memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Dalam hadis yang lainnya juga dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Yasar, Nabi SAW menyebutkan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu, barang siapa yang memberikan tempo tambahan kepada orang yang sulit membayar hutang atau dia lepaskan hutang darinya, maka balasan yang akan Allah berikan kepadanya adalah, adhallahullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, Allah akan berikan naungan kepada dirinya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari kiamat adalah yaumun asir. Hari kiamat adalah hari yang payah, hari yang susah. Tatkala seorang berada di padang mahsyar, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia dari kuburnya, bersama dengan semua manusia dari manusia pertama hingga manusia terakhir, semua manusia di kala itu mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, semuanya merasakan panas, kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Tidak ada pohon yang bisa digunakan untuk berteduh, apalagi barakallahu fikum payung. Tidak ada. Karena manusia tatkala dibangkitkan di kala itu tidak ada yang punya apa-apa. Semuanya dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak bersandal, dan belum disunat. Sebagaimana halnya dia tatkala dilahirkan di dunia. Seperti itulah kondisi seseorang tatkala dibangkitkan di padang mahsyar. Tidak punya apa-apa. Tatkala dia mengalami kesulitan, kepanasan seperti itu, maka amalannya lah yang akan menyebabkan dia mendapatkan kemurahan Allah, mendapatkan bantuan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan yang dapat memberikan naungan kepada dia dari Allah jalla wa'ala adalah tatkala dia memberikan tempo tambahan kepada orang yang membayar hutang atau melunaskannya. Nah, barakallahu fikum, sehingga ini keutamaan yang amat sangat luar biasa yang harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini barakallahu fikum juga petuah Nabi yang harus betul-betul kita perhatikan. Muslim, sesoleh apapun dia, sealim apapun dia, sezuhud apapun dia, sewara apapun dia, yang namanya muslim itu insan. Yang namanya seorang muslim itu manusia, dan manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat terjadinya kesalahan dan kealpaan. Jangan berharap dari seorang muslim itu kesempurnaan, tiada salah, tiada celah, tiada cacat. Muslim itu manusia, ikhwah. Terkadang dia tergelincir dalam satu kesalahan, terkadang dia tergelincir dalam satu kemaksiatan, bahkan dia sengaja melakukan kemaksiatan karena hawa nafsu yang mungkin muncul, timbul dari hatinya. Seorang insan adalah mahalul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi SAW sebagai sosok manusia yang paling sempurna, disebutkan oleh para ulama, ucapan beliau tidak ada yang salah, akan tapi beliau pernah lupa dalam perbuatannya. Ini Nabi SAW pernah lupa. Beliau diriwayatkan pernah sholat zuhur sebanyak 2 rakaat. Lupa. Diingat, dan tidak ada di kala itu sahabat yang berani mengingatkan, kecuali hanya seorang yang dijuluki dengan Dzul Yadain, mengingatkan, wahai Nabi SAW, apakah sholat sudah dikosor, dirubah ya, 4 menjadi 2, atau engkau lupa. Maka Nabi SAW menyadari dirinya lupa. Maka Nabi menambah 2 rakaat lagi, dan melaksanakan sujud sahwi setelah sholat tersebut. Nabi SAW terkadang lupa. Apalagi barakallahu fikum orang yang secara derajat dan kedudukan di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang lupa, terkadang salah, terkadang keliru, terkadang tergelincir, dia punya aib. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menutupi aib saudaranya muslim? Dia melihat saudaranya melakukan kesalahan, dia melihat saudaranya melakukan kekeliruan, kemaksiatan, dia tidak sebarkan itu. Dia tidak buat viral. Dia tidak buat itu tersebar. Maka balasannya kata Nabi SAW, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup baginya aib di dunia dan di akhirat. Sebaliknya ma'asyiral muslimin. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kasyafa aurata akhihil muslim," dan barang siapa yang menyingkap aurat, yang menyingkap aib kekurangan saudaranya muslim, maka ancamannya adalah kasyafallahu auratahu hatta yafdhahu biha fi baitihi. Maka Allah akan bongkar aibnya, Allah akan bongkar auratnya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Nah, Barakallahu fikum. Sehingga berhati-hatilah wahai hamba Allah. Berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Saudara kita muslim adalah orang yang patut untuk kita tutupi aib dan kekurangannya. Jangan bermudah-mudahan menyebar kejelekan, menyebar berita buruk, berita miring tentang saudara kita. Apalagi belum terbukti dia melakukan itu. Belum jelas, baru prasangka, baru praduga. Hati-hati. Kalau Anda berani melakukan hal itu, Anda berani membongkar aurat saudara Anda, maka ancamannya mengerikan. Yang akan membuka aurat Anda adalah Allah. Yang akan membuka aib Anda adalah Allah. Dan Allah alimun khabir. Allah mampu membuka aibmu meskipun engkau bersembunyi di dalam rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada ucapan dari Ahmad ibnul Hasan ibnu Harun, salah seorang salaf rahimahullah. Beliau menceritakan tentang pengalaman beliau dalam masalah aib ini. Kata Ahmad ibnu Hasan ibnu Harun, salah seorang perawi hadis juga yang disebut, yang dijuluki thiqah, disebutkan oleh ahli hadis dia adalah orang yang terpercaya. Kata beliau Ahmad ibnu Hasan, adraktu qauman lam yakun lahum uyub. Aku mendapati ada orang-orang yang mereka itu sebenarnya enggak terlihat aibnya. Namun fadzakaru uyuban nas. Namun mereka mulai untuk menyebutkan aib-aib manusia. Aibnya enggak kelihatan. Tapi berjalannya waktu dia mencari-cari aib orang lain, dia ceritakan aib orang lain. Kata Ahmad ibn al-Hasan, fadzakaron nasu lahum uyuban. Maka manusia pun menyebutkan aib-aib mereka. Padahal sebelumnya mereka dikenal enggak punya kekurangan, enggak punya aib, enggak kelihatanlah aibnya. Tapi tatkala mereka mulai menyebutkan aib orang lain, maka manusia pun mulai menyebutkan aibnya. Allah bongkar. Namun sebaliknya, kata Ahmad ibnul Hasan, wa adraktu aqwaman kanat lahum uyub, dan aku mendapati orang-orang yang mereka itu sebenarnya banyak aibnya, akan tapi fakafu an uyubin nas. Mereka menahan diri dari aib-aibnya manusia, mereka tidak membicarakan aib-aibnya manusia, maka balasannya fanusiyat uyubuhum, maka aib-aib mereka pun dilupakan. Karena mereka tidak sibuk untuk membicarakan aib orang lain, aib-aib mereka sendiri dilupakan. Tidak disebut-sebut oleh manusia, padahal mereka banyak aibnya, mereka banyak kurangnya. Barakallahu fikum. Ini pengalaman beliau. Ahmad ibn al-Hasan ibn Harun rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sehingga waspada kita sekalian, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara yang berbahaya ini. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara menyebarkan aib saudara kita. Saudara kita muslim adalah manusia, tempatnya salah, tempatnya keliru. Manakala dia bukan orang yang dikenal dengan kemaksiatan, bukan orang yang tidak peduli terhadap urusannya, orang yang barakallahu fikum terkenal baik. Namun tatkala ada kesalahan dari dirinya, dia terjatuh dalam kekeliruan, maka yang wajib untuk kita lakukan adalah menutupi aibnya sembari memberikan nasihat sebatas yang kita mampu untuk kita berikan kepadanya. Nah, mendiamkan aib, menutupi aib, itu bukan berarti mendiamkan dia dari nasihat. Menutupi aib, tidak menyebarkannya, itu bukan menutup kesempatan untuk kita memberikan masukan kepada saudara kita tadi yang terjatuh ke dalam kesalahan. Berikan masukan kepadanya. Berikan nasihat. Akan tapi jangan sebarkan aibnya. Jangan sebarkan kesalahannya. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut mau membantu saudaranya. Ini juga balasan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hambanya, yaitu manakala seorang hamba mau membantu orang lain, maka Allah akan selalu siap untuk membantu urusan-urusannya dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Al-Khattab yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Seutama-utama amalan adalah memberikan rasa gembira kepada seorang mukmin. Seperti Nabi mencontohkan kasauta auratahu. Kamu berikan pakaian untuk dia menutupi auratnya. Au asba'ta jau'atahu, atau kamu kenyangkan dia dari rasa laparnya. Au qadaita lahu hajatan, atau kamu menunaikan hajat yang dia perlukan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama amalan, karena dengan seorang menunaikan hajat saudaranya, dia membantu urusannya, maka dia telah memasukkan rasa senang dan bahagia kepada saudaranya mukmin tersebut, dan itu adalah afdolul a'mal. Dan membantu seorang mukmin, membantu saudara-saudara kita adalah sebab untuk bertahannya nikmat yang ada pada diri-diri kita. Dalam Sahih, dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundhiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang pilihan yang Allah khususkan nikmat-nikmat untuk mereka memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah. Saya ulang. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang Allah khususkan untuk mereka beberapa nikmat untuk mereka berikan kemanfaatan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yuqirruhum fiha ma badzaluha. Allah akan mempertahankan nikmat tersebut ada pada mereka selama mereka mau mengeluarkan nikmat tersebut untuk membantu saudaranya. Allah akan biarkan nikmat tersebut terus ada. Ya. Yuqirruhum fiha ma badzaluha. Allah akan biarkan nikmat itu menetap selama nikmat tadi dipergunakan oleh orang tersebut untuk membantu saudaranya. Fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawalaha ila ghairihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apabila mereka menahan nikmat tersebut, tidak mereka gunakan untuk membantu saudara-saudaranya, maka Allah akan cabut nikmat tadi dan Allah akan pindahkan kepada selainnya. Allah akan pindahkan kepada orang lain. Sehingga barakallahu fikum, bagi orang-orang yang merasa mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah jalla wa'ala, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, harta yang dia miliki bisa untuk membantu saudaranya-saudaranya kaum muslimin, saudara-saudaranya kaum muslimin yang mungkin kesulitan, kepayahan, yang sedang terkena musibah, yang sedang barakallahu fikum tertimpa kefakiran, kemiskinan, atau Allah berikan kelebihan baginya dalam masalah kedudukan. Dia punya jabatan ini, dia punya jabatan itu. Dia bisa pergunakan jabatan tersebut untuk memudahkan urusan orang lain. Dia bantu saudaranya yang kesulitan mengurus ini dan itu, dia bantu dengan jabatan yang dia punyai. Ini kelebihan yang Anda miliki. Gunakan kelebihan tersebut untuk membantu saudara Anda. Barangkali Anda termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yukirruhum fiha ma badaluha. Allah akan biarkan nikmat itu menetap pada Anda selama nikmat tersebut Anda pergunakan untuk membantu orang lain. Namun manakala fa idza mana'uha naza'ahu. Manakala Anda menahan nikmat tersebut, Anda menahan-nahan harta yang Anda miliki, tidak pernah peduli dengan orang lain, tidak pernah peduli dengan kekurangan yang dirasakan oleh orang lain, ya. Engkau miliki jabatan, tapi perkara-perkara yang bisa engkau bantu saudaranya dengan jabatan yang Anda punya, engkau tidak mau. Khawatir. Bisa jadi Allah Jalla wa'ala akan pindahkan kelebihan yang Anda miliki kepada orang lain. Dan di mana orang tersebut, orang lain yang mendapatkan nikmat pindahan dari Anda, bisa lebih bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Membantu orang lain, membantu hajat saudara kita muslim adalah suatu amalan yang amat sangat luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia, beliau diceritakan pernah mengutus beberapa orang untuk menunaikan keperluan atau hajat dari orang yang beliau kenal. Jadi Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam, beliau memerintahkan beberapa orang untuk menunaikan hajat salah satu saudaranya. Kemudian di antara pesan Al-Hasan di kala itu, ajak sekalian Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani juga tabi'in yang mulia. Ajak bersama kalian untuk menuntaskan urusan ini Thabit Al-Bunani. Ajak dia. Dan tatkala orang-orang yang diutus oleh Al-Hasan mendatangi Thabit, ternyata Thabit meminta uzur dengan alasan saya sedang iktikaf. Saya enggak bisa ikut kalian untuk membereskan urusan ini. Maka orang-orang tersebut pun kembali kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan mengkhabarkan apa yang dijadikan alasan oleh Thabit Al-Bunani untuk tidak bisa ikut bersama dengan rombongan untuk menunaikan hajat yang dengannya Al-Hasan Al-Basri memerintahkan. Maka Al-Hasan mengatakan, "Qululahu." Katakan kepada Thabit, "Ama ta'lam anna masyaka fi hajati akhil ka akhikal muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjah." Katakan kepada Thabit, kata Al-Hasan, "Wahai Thabit, tidakkah engkau tahu bahwasanya berjalanmu untuk menuntaskan kebutuhan urusan saudaramu muslim itu lebih baik bagimu dibandingkan haji setelah haji." Haji sunnah maksudnya. Haji setelah haji. Kalau orang belum pernah haji, kemudian dia berhaji, itu hukumnya wajib. Setelah dia berhaji, dia mau berhaji lagi, itu hukumnya sunnah. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri, berjalannya seorang hamba untuk menuntaskan urusan orang lain, menuntaskan urusan saudaranya muslim, itu lebih baik dibandingkan haji setelah haji. Nah, karena barakallahu fikum disebutkan pada perkara-perkara yang semisal ini bahwasanya haji itu keutamaan yang akan didapatkan ya adalah untuk orang yang melakukannya saja. Adapun berjalan untuk membereskan urusan saudaranya muslim, maka akan mendapatkan manfaat bukan hanya dia saja tapi orang lain. Nah, tapi orang lain juga akan mendapatkan kemanfaatannya. Makanya kata Al-Hasan lebih utama berjalan untuk membantu urusan saudara kita muslim dibandingkan berjalan untuk berhaji. Nah, luar biasa. keutamaan daripada membantu saudara kita, mempermudah urusannya, menunaikan hajat-hajat yang dia perlukan. Ikhwani fillah rahimakumullah, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Kemudian barakallahu fikum, kita cukupkan pembahasan hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan di sisa waktu yang ada, kami ingin mengingatkan satu hal terkait dengan momen hari-hari saat ini di penghujung bulan Desember. Di setiap penghujung bulan Desember, hari-hari ini adalah hari-hari yang dianggap istimewa oleh musuh-musuh Allah yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, bahwasanya Allah adalah satu dari tiga Tuhan yang ada. Mereka adalah kaum Nasoro. Mengenal mereka Nasoro, kita tidak perlu untuk membuka dan menelaah Injil mereka atau berusaha mendengarkan penjelasan dari pendeta-pendeta mereka. Mengenal Nasrani, itu cukup dengan kita mengimani apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Takadus samawatu yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda awlir rahmani walada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir langit itu terbelah, hampir-hampir bumi itu hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi itu terbelah, dan hampir-hampir gunung itu hancur. Tatkala makhluk-makhluk Allah yang besar ini mendengar ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Siapa mereka? Nasara. Allah Jalla wa'ala juga mengatakan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Nasara adalah orang-orang yang Allah katakan kafir. Vonis kafir bukan datang dari majelis-majelis taklimnya ahli sunnati wal jamaah. Vonis kafir kepada Nasara itu datang di dalam Al-Quran sebagai kitab yang harus kita imani. Kita ma'asyiral muslimin, sebagai seorang muslim harus bersikap dengan sikap yang bijak tatkala kita mengimani dan meyakini bahwasanya Nasara adalah kufar. Nasara adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang akidahnya bertentangan sangat-sangat jauh dengan akidah yang kita yakini, kita beriman qul huwallahu ahad Allah maha esa. Mereka mengatakan Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Kita berakidah Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan anak untuknya. Nasara mengatakan Allah memiliki anak. Sangat bertentangan. Maka kita harus bijak dalam masalah ini. Terkhusus di hari-hari perayaan-perayaannya mereka. Hari-hari besar dan hari-hari perayaannya Nasara. Hari-hari rayanya mereka, baik hari raya yang sudah lewat atau hari yang biasa mereka ramaikan di beberapa malam ke depan. Barakallahu fikum. Kita muslim adalah orang yang Allah sebut sebagai khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena ada iman dan amal soleh yang ada pada diri-diri kita. Allah berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baik makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini. Adapun orang-orang kafir, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasoro, dari kalangan musyrikin, mereka tempatnya di neraka jahanam, kekal mereka di dalamnya, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini. Perbandingannya jauh. Kita sebagai muslim, karena ada iman yang tertandas di hati-hati kita, kita adalah khairul bariyah, adapun kufar, musyrikin, ahlul kitab, Yahudi, Nasoro, mereka adalah syarul bariyah, maka tidak pantas. Khairul bariyah, meniru kebiasaannya syarul bariyah. Tidak pantas. Khairul bariyah, latah ikut-ikutan meramaikan dan mensukseskan kegiatan-kegiatan hari-hari besarnya mereka syarul bariyah. Ma'asyiral muslimin, ada seorang Yahudi mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari persaksian yang beliau saksikan hadisnya riwayat Muslim, ucapan Yahudi ini dinukil oleh Umar radhiyallahu an. Kata Yahudi tadi melihat sosok Nabi, ma yuridu hadzal rajul an yad'a fina syai'an illa khalafana fihi. Beliau ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah ingin ada satu perkara yang ada pada kami, melainkan beliau pasti ingin berbeda. Beliau pasti ingin beda. Ini barakallahu fikum. Sosok Nabi SAW yang dilihat oleh seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nabi SAW itu sama sekali gak mau sama dengan ahlul kitab, terkhusus Yahudi wa Nasoro. Dalam hal apapun itu, dalam penampilan gak mau sama, dengan cara ibadah gak mau sama. Dalam tata cara ibadah, contohnya sholat pakai sendal, Nabi memerintahkan kita sholat pakai sendal. Kalau kenapa? Karena Yahudi tidak sholat pakai sendal. Nah, namun untuk membahas itu kan panjang, seenggaknya itu ya alasannya, kita jelaskan alasannya. Nabi memerintahkan kita sholat pakai sendal karena beliau gak pengin sama. Nabi memerintahkan orang-orang yang sudah beruban untuk menyemir uban-uban mereka. Kenapa? Karena Yahudi tidak pernah menyemir uban-uban mereka. Lagi-lagi Nabi memberikan perintah alasannya karena tidak pengen sama dengan ahlul kitab. Nabi memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Atau lebih tepatnya mungkin membiarkan jenggot itu tumbuh. Tidak mencukurnya, tidak mencabutnya, tidak memendekkannya. Nabi merintahkan kita untuk membiarkan jenggot itu tumbuh apa adanya, kumis dipendekkan. Kenapa? Alasannya karena Majusi punya kebiasaan menghabiskan jenggot dan memanjangkan kumis. Lagi-lagi Nabi memerintahkan suatu perintah, alasannya karena ingin berbeda dengan kaum musyrikin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus punya pendirian yang kokoh dalam masalah ini. Kita sebagai khairul bariyah, karena iman dan amal soleh yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita ikut mudah, ya, latah ikut-ikutan dengan kebiasaan mereka Yahudi wa Nasoro, apalagi sampai meramaikan hari-hari perayaannya mereka. Ikut mensukseskan acara-acara mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah orang yang Allah muliakan dengan Islam. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun. Allah mengatakan, fala tahinu, jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah. Wa la tahzanu, jangan kalian merasa sedih tatkala membandingkan nasib kalian dengan ahlul kitab. Antumul a'laun, kalian itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ahlul kitab. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang rendah, kalian lebih tinggi. Kata Umar radhiyallahu an, nahnu adzalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Dahulu kami adalah di masa jahiliyah, kata Umar, kami adalah kaum yang paling hina. Bangsa Arab dikala itu dipandang sebelah mata. Bangsa yang kecil, bangsa yang kerjaannya perang, bangsa yang kerjaannya bunuh-bunuhan. Dipandang sebelah mata sama Romawi, Persia. Itu kata Umar. Dahulu kami adalah bangsa yang paling hina. Kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Faman talabal izza bi ghairi ma a'azzana Allah adzallahu Allahu bi. Kata Umar, siapa yang mencari kemuliaan dengan cara tidak seperti apa yang kami dapatkan, maka dia akan Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan. Nah, kita adalah orang yang mulia. Dengan Islam dan iman yang ada pada kita, walhamdulillah. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang yang rendah. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang yang hina. Terlebih Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan diikutkan dengannya. Khawatir. Manakala kita ikut-ikutan dengan mereka, ikut meramaikan tahun baru, ya, mengkhususkan malam itu dengan bergadang. Sebelum-sebelumnya gak pernah bergadang, kemudian di malam tahun baru bergadang, ikut mengabadikan momen-momen perpindahan tahun. Bukan kebiasaannya kaum muslimin dari masa dahulu. Itu adalah kebiasaannya kufar, kebiasaannya ahlul kitab. Maka sekali lagi, hati-hati kita dari kebiasaan yang semisal ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita sekalian dari berbagai macam fitnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas iman dan amal soleh, yang dengannya kita menjadi khairul bariyah biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lami shawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.